kan mungkin ku biarkan kau pergi. Hingga lelahku menantikan dirimu dari hari yang terang menjadi gelap. Kau tak pernah sedikit pun mencintaiku. Cintaku padamu cukup sampai di sini. Takkan mungkin ku jalani dengan dirimu. Kau berjanji sedikit pun mencintaiku.